Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kepada kita untuk melaksanakan amal salih. Di antara amal salih yang agung yaitu talabul ilm. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi. Dan kita sudah masuk bab yang terakhir yaitu Bara'atu Al-Manhaj As-Salafi min ba'di mudda'ihi wa hum laysu minhu. Berlepas dirinya manhaj salaf dari sebagian orang yang mengaku bahwasanya mereka berada di atas manhaj salaf padahal mereka bukan bagian dari manhaj salaf. Sebagian penjelasan sudah kita baca dan insyaallah kita akan lanjutkan. Apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah taala, qala al muallifu hafizahullah taala, wa man idda'a as-salafiyyah, dan barang siapa yang mengaku salafiyah, yakni berada di atas manhaj salaf, wa tariqatahu, dan berada di jalannya, wa maslakahu, sama berada di jalurnya, wa manhajahu, dan manhajnya, yukhalifu ma kana alaihi salaf, kemudian dia menyelisihi keadaan salaf. Fada'wahu mardudatun alaihi, maka pengakuannya ini tertolak dan terbantah terhadapnya. Wassalafiyyatu bari'atun minhu, dan salafiyah yakni manhaj salaf bari'atun minhu, berlepas diri darinya. Kabara'atid dhi'b min dami Yusuf, sebagaimana berlepas dirinya serigala dari darah Yusuf. Ini merupakan kiasan ya. Kiasan yang dibuat oleh orang Arab untuk menunjukkan seseorang itu benar-benar berlepas diri dari apa yang dituduhkan atau dari apa yang orang lain akui, klaim. Seperti kita ketahui kisah Nabi Yusuf bahwasanya yang jadi kambing hitam itu adalah apa? Serigala, ya. Padahal serigala tidak berbuat apa-apa. Ya. Tidak berbuat apa-apa. Maka serigala yang dituduh oleh saudara-saudara Nabi Yusuf berlepas diri, ya, berlepas diri dari tuduhan tersebut, sama sekali tidak ada hubungannya. Maka kalimat tersebut, kiasan tersebut digunakan oleh orang Arab dalam kalimat-kalimat yang lain. Di antaranya di sini, yaitu bahwasanya manhaj salaf berlepas diri dari orang-orang yang mengaku berada di atas manhaj salaf, tetapi mereka tidak sesuai dengan salaf atau menyelisihi salaf. Wad'awa ma lam yuqimu 'alaiha bayyinatin ashabuha ad'iya'u. dan pengakuan-pengakuan selama tidak ditegakkan di atasnya hujah dan penjelasan, maka pelakunya ini hanya sekedar mengaku-ngaku, ya. Hanya sekedar mengklaim dan mengaku-ngaku. Wallahu azza wa jalla ja'ala ala sihhatil intima'i lil manhajil haq. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan terhadap sahnya atau benarnya seseorang menisbahkan diri kepada manhaj yang hak dalilan wadihan wa burhanan sadiqan, dalil yang jelas dan hujah yang benar. Apa itu? Wa huwa ittiba'u sabilir rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasabili al-khulafa'i rasyidin, dan mengikuti jalannya al-khulafa' ar-rasyidun atau ar-rasyidin, wasalafi hadhihi al-ummah, dan mengikuti salafus salih umat ini. Faqad qala Allahu 'azza wa jalla, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala 'azza wa jalla telah berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, qul katakanlah inilah jalanku. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita untuk mengatakan inilah jalanku. Ini jalannya Allah yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ad'u ila Allah? Yang aku menyeru kepada Allah, bukan menyeru kepada pribadi, bukan menyeru pada kelompok, tetapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tandanya orang yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Para ulama menjelaskan banyak. Di antaranya adalah ketika al-haq itu datang dari orang lain, bukan dari dirinya, maka dia dengan senang hati mengikutinya, ya. Maka dia dengan senang hati mengikutinya dan menjelaskan hal itu kepada murid-muridnya atau para pengikutnya. Ini menunjukkan dia ini ad-da'wah ilallah, ya. Menunjukkan dia dakwah kepada Allah, bukan mengajak kepada dirinya, ya. Bukan mengajak kepada dirinya. Di antaranya ketika dia salah, ya, kemudian ada orang lain membenarkan kesalahannya, maka dia dengan senang hati dengan teguran dan nasihat tersebut. Kenapa? Karena dia berdakwah ilallah, bukan berdakwah kepada dirinya, bukan ingin meninggikan dirinya, tetapi ingin meninggikan kalimah Allah. Karena al-haq ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan datang dari dirinya. Adapun dirinya terkadang benar dan terkadang salah. Itu ad'u ilallah, ku menyeru kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah, yakni di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Kalimat aku di sini merupakan taukid, penegasan, ya. Penegasan pada kalimat ad'u ilallah, yang aku menyeru kepada Allah. Penegasan artinya bahwasanya aku ini sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, berdakwah kepada Allah, dan di atas ilmu, di atas basirah. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Hal ini menunjukkan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan sama, yakni berdoa kepada Allah, berdakwah kepada Allah, dan di atas ilmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku bukanlah orang-orang musyrik. Wa hadha sabil bayyanat sunnata mujmalahu, dan jalan ini telah menerangkan sunnah secara global. Kama marra ma'ana, sebagaimana telah lewat bersama kami. Min ahaditha wa athari wa atharin fi tiyati hadhihi risalah, sebagaimana telah lewat hadis-hadis dan athar pada lembaran-lembaran sebelumnya di risalah ini. Yaqulu shaykhuna al-allama Shalih hafizahullahu ta'ala, berkata syekh kami al-allama Shalih hafizahullahu ta'ala, laisa kullu man idda'a as-salafiyah, bukan setiap orang atau tidaklah setiap orang yang mengaku salafi atau bermanhaj salafi, yakunu salafiyan, menjadi otomatis dia seorang salafi. Faqad idda'aha qaumun juhalun, bahkan terkadang ada yang mengaku di atas salafiyah satu kaum yang bodoh. La ya'rifuna manhaj salaf, yang dia sendiri tidak mengetahui manhaj salaf. Tidak tahu manhaj salaf. Akidahnya, terus kemudian tentang manhajnya, muamalahnya dan seterusnya. Dia bodoh, tidak tahu. Wadda'aha qaumun, dan bahkan ada yang mengaku salafiyah satu kaum, mukharribuna, yang mereka ini justru merusak. Yantahiluna manhajal khawarij, yang mereka ini terpengaruh dengan manhaj khawarij. Fi safkid dima, dalam dalam mengalirkan darah, yakni menghalalkan pembunuhan terhadap kaum muslimin. Wal ifsadi fil ard, dan merusak di muka bumi. Orang-orang khawarij juga sama mengaku kami salafi. Wadda'aha qaumun muta'alimuna, dan juga ada satu kaum yang mengaku as-salafiyah muta'alimuna, yang dia ini sok berilmu. Ya, orang ini adalah orang yang sok berilmu, padahal lam yakhudul ilma anil ulama, padahal dia tidak mengambil ilmu dari ulama. Wa innama akhaduhu minal kutubi, akan tetapi dia mengambilnya itu dari kitab-kitab, dari buku-buku. Wal mutala'ati, dan dengan mutala'ah-mutala'ah dia, yakni membacanya dia, ya, membaca dan meneliti. Wal i'timad ala hifdzin nusus mujarrada anil fahmi, dan dia bersandar kepada menghafal nas, dalil-dalil yang tidak dipahami maknanya. Jadi kelompok ini mengambil ilmu dari buku-buku, dengan dia meneliti, menelaah buku-buku tersebut, kemudian dihafalkan dalil-dalilnya, ya, dihafalkan dalil-dalilnya, sehingga dia seolah-olah berilmu, ya, seolah-olah berilmu karena hafal banyak dalil, padahal dalil yang dia keluarkan itu tidak pas pada tempatnya. Kenapa? Karena dia tidak duduk dengan ulama, tidak duduk dengan ulama. Makanya kemarin di sebelum-sebelumnya ada istilah bahwasanya manhaj salaf itu, ya, adalah yang dia belajar dari Nabi dan atau dari para sahabat Nabi berupa i'tiqad, berupa talaqqi, ya. Talaqqi. Di apa? Di paragraf yang sebelumnya, yang pada pekan yang lalu kita jelaskan, itu manhaj at-talaqqi. Apa manhaj talaqqi? Talaqqi itu adalah belajar di majlis para ulama. Belajar di majlis para ulama. Dan ini penting, ya. Dan ini adalah perkara yang sangat penting. Seorang ahlu sunnah tidak bisa dia mempelajari ilmu dari internet-internet fahasab, ya, kemudian dia mencukupkan, ya, atau dari artikel-artikel, ya, dari grup atau channel atau yang semisalnya, tidak. Tetapi dia membutuhkan apa at-talaqqi, berhadapan dengan orang yang berilmu, ya. Dalam hal ini adalah para ulama. Nah. Sehingga ada beberapa perkara terkadang dia kita menganggap itu adalah perkara yang gampang. Ada dalilnya, ya. Ada dalilnya jelas, kemudian keadaannya juga kita tahu, paham, langsung kita menerapkan dalil tersebut pada perkara itu. Padahal tidak seperti itu, ya. Padahal tidak seperti itu. Banyak kejadian orang-orang yang apa? Melakukan jur'ah, ya. Jur'ah itu sikap melangkahi, ya, sikap melangkahi para ulama. Dia bermodal apa? Bermodal ada dalil. Yang penting ada dalilnya, sudah kita laksanakan. Tidak seperti itu, manhaj salaf tidak seperti itu. Nah. Karena ada manhaj talaqqi, ya, manhaj talaqqi. Wallahu subhanahu qala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Dan orang-orang yang terdahulu dan paling awal dari muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikutinya biihsan, ay biitqanin. Biihsan di sini dengan baik, yaitu biitqan. Itqan itu maknanya benar-benar paham, ya, benar-benar paham. Wala yakunu dhalika illa bil ilmi wal amali bimanhajihim. Dan hal tersebut tidaklah bisa terlaksana kecuali berdasarkan ilmu dan beramal di atas manhaj mereka. Jadi itqan itu tidak akan di apa? Tidak akan bisa didapati kecuali berdasarkan ilmu dan amal terhadap manhaj mereka. Seperti bahasa kalau dalam menghafal Quran, ya, ada istilah mutqin, ya, mutqin apa tidak hafalannya. Nah, seorang santri yang mutqin hafalannya itu tentunya berbeda dengan hafalannya yang tidak mutqin. Ya, yang mutqin ini dia terus memurojaah, dan itu perlu apa? Perlu usaha. Ya, perlu usaha, perlu amal. Ketika dia menghafal satu juz, misalkan sampai dia mutqin, mutqin itu gimana? Emang bertingkat-tingkat, ya. Dulu ana ada waktu di sana, guru, Masya Allah, mutqinnya luar biasa, ya. Dia dalam keadaan apapun, terus kemudian disuruh ngimami, ya, ngimami apa, taraweh, seakan, ya. Bangun tidur langsung dibangunkan, gantikan anak, langsung tidak ada apa, tidak ada murojaah, tidak ada apa, sudah kayak Al-Fatihah, ya. Itu mutqin, yang tentunya itu juga butuh usaha, ya, upaya, butuh usaha dan upaya murojaah. Ketika tidak mutqin sudah ketahuan dia tuh nggak murojaah, cuma namanya aja pernah hafal juga nggak tahu itu, ya. Pernah hafalnya seperti apa hafalannya. Makanya para wali santri jangan tertipu dengan anak-anaknya, ya. Jangan dulu berbangga sebelum apa dibuktikan. Oh, anak-anak hafal sekian juz. Lihat dulu, benar enggak anaknya ini? Jangan-jangan antum dibohongi. Ya. Maksudnya bukan apa? Bukan untuk memojokkan dia, tetapi untuk apa? Untuk supaya mereka ini tidak berbuat seperti itu. Kalau antum benar hafal, coba Abi pengen lihat hafalannya. Gitu. Nah, itu kan jadi perhatian bagi mereka, ya. Perhatian. Oh iya. Nanti ana dites sama Abi ana, sama Umi ana. Jadi dia perhatikan. Jadi kalau dia mengatakan ke orang tuanya hafal 3 juz, emang benar dia hafal 3 juz ketika dicek sama orang tuanya hafal 3 juz benar, ya. Nah, ini sering banyak fenomena terjadi gitu. Dia ngakunya ke orang tua apa? Hafalnya 20 juz, Bi. Pas ini dites nawar 10 juz aja anak tesnya. Ngomongnya ke orang tua sama pondok dites cuma 10 juz. Nah, lihat, ini kejadian, ya. Ini kejadian. Bapaknya senang ya kasih hadiah. Nah, kasih hadiah. Kenapa? Anak-anak 20 juz sudah selesai, 30 juz sudah selesai. Di pondok apa? Di pondok mintanya di tesnya cuma berapa juz? 10 juz. Nah, 6. Modus ini ya. Kembali ya, kembali ke kitab. Itqan ya. Jadi seorang itqan ini butuh mengulang-ulang ya. Dalam hal ini kalau dalam kit atau dalam bab ini yakni dengan ilmu dan amal. Qala rahimahullah taala wa inna darara haula'il mudda'ina lisalafiyya dararun kabirun 'ala ad-din wa sunnah. Bahwasanya bahayanya mereka para pengaku di atas manhaj salaf ini memiliki bahaya yang sangat besar terhadap agama dan sunnah. Kenapa? Faqad albasud din minal bid'ah, karena mereka telah mencampur adukan, menyamarkan agama, ya. Dengan apa? Dengan bid'ah wal ahwa dan hawa nafsu. Bismis salafiyah dengan nama salafiyah. Karena Al-Qur'an itu ya hujjatun laka au alaika. Ya, kata Ibnu Abbas, hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu menjadi bisa menjadi hujjah yang menolongmu dan bisa menjadi hujjah yang menghujatmu. Kenapa? Karena orang bisa mengelabui manusia dengan mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengambil sebagian ayat dan meninggalkan ayat yang lain. Ma laisa minhu, yang padahal itu bukan dari bagian ajaran salafi. Wa salafiyah bari'atun minhu, dan salafiyah berlepas diri darinya. Wa sarafu katsiran minasyabab, bahkan mereka ini orang yang mengaku di atas salafiyah telah memalingkan banyak dari para pemuda wal amah dan kebanyakan kaum muslimin ila kathirin minal mukhalafat, menuju perkara penyelisihan yang banyak, ya, penyelisihan terhadap syariat yang banyak. Bismi salafiyah, atas nama salafiyah. Wa salafiyah bari'atun minhu, sementara manhaj salaf berlepas diri dari perbuatan tersebut. Wa nafaru kathiran minal muslimina, bahkan mereka membuat lari kebanyakan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin lari dari manhaj salaf. Kenapa? Karena ulah mereka. Karena ulah mereka. Anil manhaj salaf, dari manhaj salaf. Mereka lari dari manhaj salaf. Kenapa? Bitasarrufatihim al-bid'iyah, dikarenakan ada beberapa langkah-langkah mereka yang bid'ah. Langkah-langkah mereka tanpa bimbingan syar'i, ya, tanpa bimbingan syar'i, sehingga menjadikan mereka mencap salafiyah itu seperti itu. Padahal perbuatan tersebut bukan dari salaf. Naam. Wa harakati, naam. Wa harakatihim al-jihadiyah, dan pergerakan-pergerakan jihad mereka at-takfiriyah yang mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ini beliau menyinggung apa kelompok jihadiyah ya, yang mereka mengatasnamakan salafi ya, mengatasnamakan salafi. Dan salafi atau salafiyah atau manhaj salaf berlepas diri dari mereka. Lama takallamu bismi salafiyah. Ketika mereka berbicara atas nama salafiyah. Wa kharaju lin nasi bi zayyi al-mutamassik bis salafiyah. Dan mereka keluar di hadapan manusia dengan pakaian ya, dengan pakaian seperti orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf. Wasalafiyah bari'atun min fikrihim wa harakatihim. Dan salafiyah mereka berlepas diri dari pemikiran mereka, wa harakatihim dan harakat pergerakan mereka. Fahaulai syarruhum lil islami. Maka mereka ini, keburukan mereka itu terhadap Islam, wa ahlihi dan kepada pemeluknya. Asyaddu min syarri a'daihi alaihi. Itu lebih berat ya, keburukan mereka ini lebih berat daripada musuh-musuh Islam, daripada musuh-musuh Islam. Kenapa? Fa innahum yufsiduna 'alal islami wal muslimina min ad-dakhil. Karena mereka ini merusak Islam dan kaum muslimin dari dalam. Wadzalika ashaddu khataran minal aduwwi al-khariji. Dan hal tersebut itu lebih berbahaya ya, lebih mengkhawatirkan daripada musuh yang datang dari luar. Kalau musuh datang dari luar, seorang muslim akan bersiap-siap ya, akan bersiap-siap mempersiapkan, memperhitungkan musuh dengan kekuatan pasukan berapa, kita persiapkan. Naam. Tetapi ketika apa? Musuh itu dari dalam, maka banyak di antara kaum muslimin lengah. Yaqulu Ibnu al-Jauzi fi kitabihi al-Mawdu'at. Berkata al-Imam Ibnu al-Jauzi dalam kitabnya al-Mawdu'at. Qala Abu al-Wafa. Berkata Abu al-Wafa Ali Ibnu Aqil al-Faqih. Qala Syekhuna Abu al-Fadl al-Hamadani. Telah berkata guru kami Abu al-Fadl al-Hamadani. Mubtadi'atul Islam wal wadi'ina lil ahadits. Para ahlul bid'ah ada dalam Islam dan orang-orang yang memalsukan hadis, asyaddu minal mulhidin, mereka ini lebih parah, lebih berat daripada al mulhidin, orang-orang yang mulhid, orang yang sudah keluar dari Islam atau orang yang di luar Islam. Li'annal mulhidina qasadu ifsadid din min kharijin. Karena orang-orang mulhid mereka ingin merusak Islam ya, ingin merusak agama dari luar. Artinya mereka menampakkan permusuhannya terhadap Islam, terhadap syariat Islam. Wa haula'i qasadu ifsadihi min dakhilin. Sementara mereka yaitu ahlul bid'ah dan para pemalsu hadis itu mereka menginginkan kerusakan terhadap agama dari dalam. Dan kaum muslimin mereka lengah ya, tidak tahu, disangkanya ini adalah bagian dari Islam. Faum ka ahli baladin sa'au fi ifsadi ahwalihi. Maka mereka ini bagaikan penduduk dalam satu negeri yang mereka berusaha untuk merusak keadaan negeri tersebut. Wal mulhiduna kal hadirina min kharijin. Sementara orang-orang mulhid adalah orang yang datang dari luar untuk merusak negeri tersebut. Fadukhala yaftahuna al-hisn. Maka orang-orang yang di dalam ya, yakni tadi orang-orang ahlul bid'ah dan orang-orang yang ingin merusak dari dalam, mereka adalah orang yang membuka benteng ya, dibuka bentengnya. sehingga musuh-musuh dari luar masuk. Fahum syarrun alil Islam, maka mereka ini lebih buruk ya perbuatannya terhadap Islam. Kenapa? Min ghairi mulabisina lahu, karena tanpa apa, tanpa disadari ya. Mulabisina itu adalah samar, mereka ini samar, tidak diketahui permusuhannya terhadap Islam padahal mereka merusak Islam. Demikian penjelasan di bab yang terakhir yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala, bahwasanya manhaj salaf berlepas diri dari orang-orang yang mengaku di atas manhaj salaf padahal mereka bukan berada di atas manhaj salaf. Yang intinya, ketika dia mengaku berada di atas manhaj salaf, kemudian perbuatannya ya, tingkah lakunya, ucapannya ini tidak sesuai dengan manhaj salaf, maka manhaj salaf bari'atun ya, manhaj salaf bari'un minhu, berlepas diri darinya. Apapun pengakuannya ya, apapun dari ucapannya ya, baik itu ucapannya sangat bagus ya, yang sehingga bisa menyihir manusia, sehingga banyak manusia yang tertipu ya dengan ucapannya, maka manhaj salaf tetap berlepas diri dari orang tersebut. Qala rahimahullah taala al khatimatu, penjelasan terakhir yaitu penutup. Anna min khilali bahsi hadal mawdu', bahwasanya dari di sela-sela penjelasanku tentang judul ini yaitu hakikah manhaj salafi, wa min khilali sabril adillah almutaalliqatu bihi, dan di sela-sela pencarian dalil-dalil yang berkaitan tentangnya, wa ma katabahu ahlul ilmi fi dalik, dan apa yang ditulis oleh ahlul ilm dalam hal tersebut, yakni berkaitan tentang manhaj salaf, fa innal mar'a la yazdadu, atau balik, fa innal mar'a la yazdadu yaqinan bil manhaj salafi, maka seseorang itu akan sungguh akan bertambah keyakinan terhadap manhaj salaf min iddati jawanib, itu dilihat dari beberapa sisi. Maksudnya setelah beliau membahas ya apa yang beliau tulis ini, kemudian beliau mendapatkan beberapa dalil, kemudian juga beliau menukil dari kalam ulama ya, maka beliau meringkas ya bahwasanya seseorang ini akan bertambah keyakinan terhadap manhaj salafi dari beberapa sisi. Yang pertama, awalan anna al manhaj salafi manhajun rabbani, bahwasanya manhaj salaf itu adalah manhaj rabbani, yakni manhaj yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Haitsu innahu imtidadun li da'watil anbiya'i wal mursalin, yang sekiranya manhaj ini adalah perpanjangan dari dakwah para anbiya dan para rasul, fit tauhid wal aqidah, dalam tauhid dan aqidah, wa imtidadun li syari'atin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perpanjangan dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Barbahari, al-islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal islam, Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Yang sunnah ini adalah ahlu sunnah, mereka itu adalah as-salafi atau as-salafiyun. Thanian, kemudian yang kedua, anna manhaj as-salafi wa sabilu ta'ifati wal mansurah al-firqatin najiyah al-maw'udati bin nasri wal zuhur ila qiyamis sa'ah, bahwasanya manhaj salaf ini merupakan jalannya at-ta'ifa al-mansurah, kelompok yang ditolong, wal-firqatu an-najiyah, wal-firqatin najiyah, dan kelompok yang selamat. Al-maw'udati bin nasr, yang mereka dijanjikan dengan pertolongan. Wadzuhur, dan menang. Ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Salisan, kemudian yang ketiga. Anna istimdad al-manhaj as-salafi innama huwa min al-kitabi wa sunnah. Bahwasanya dasar atau sumber manhaj salafi itu hanyalah al-kitab dan sunnah. Wa ma kana alaihi as-salaful ummah, dan apa-apa yang di atasnya para salafus saleh, ya. Wa annahu natijatu lidzalik, fa innahu, bahwasanya manhaj salaf ini atau apa yang ada pada salaf itu merupakan natijah, buah dari Alkitab dan As-Sunnah. Fa innahu yuthmiru, ya, thimaran azimatan. Maka hal tersebut, yakni dikarenakan manhaj salafi ini sumbernya dari Alkitab dan Sunnah dan para salafus salih, ya, maka akan menghasilkan buah yang agung. Minha, diantaranya al-wifaq wal-i'tilaf, keselarasan dan kecocokan. Ini sudah kita bahas pada awal-awal pembahasan, ya. Maka tidaklah didapati, ya, seorang ahlu sunnah di ujung dunia mengatakan satu tentang akidah ahlu sunnah kecuali akan sama, ya, dengan ahlu sunnah yang berada di ujung yang lainnya ketika mengatakan tentang apa satu akidah. Yang di ujung timur misalkan mengatakan tentang akidah ahlu sunnah terhadap waliul amr, ya, terhadap waliul amr, terhadap pemerintah kaum muslimin, mengatakan sama as-sam'u wa ta'ah, ya, mendengar dan taat, ya, maka ahlu sunnah yang berada di ujung yang berseberangan dengannya juga sama as-sam'u wa ta'ah li wulatul amr, ya, mendengar dan taat terhadap waliul amr, sama, tidak ada bedanya, ya, tidak ada bedanya. Ketika di ujung sana seorang ahlu sunnah mengatakan bahwasanya al-iman, iman itu adalah iqraru bil jinan, ya, wal qawlu bil arkan, wal qawlu bil lisan, wal amalu bil jara' wal jawarihi wal arkan, yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Bahwasanya iman itu, ya, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh dan badan, kemudian bertambah ketika dia taat kepada Ar-Rahman dan berkurang ketika dia taat kepada syaitan. Itulah iman. Ketika seorang ahlus sunnah mengatakan di ujung yang jauh sana bahwasanya iman itu seperti itu, maka seorang ahlus sunnah di sana pun, ya, akan mengatakan sama. Akan mengatakan sama. Kenapa? Istimdaduhum, sumber mereka sama, ya. Sumber mereka sama, Al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh, ya. Pemahaman para salafus saleh. Ketika terjadi perselisihan, ya, itu terkadang kurangnya ilmu kita, ya, kurangnya ilmu kita. Kita menganggap itu adalah bagian dari salaf, padahal bukan. Salaf tidak mengajarkan hal tersebut, ya. Salaf tidak mengajarkan hal tersebut. Kita anggap, oh ini salaf. Ya, dari mana? Mana salafnya? Ya, mana salafnya? Kita klaim ini bagus, Yang mana salafnya? Yaitu yang bilang ustaz salafi juga. Yang mana salafnya? Ketika dikejar seperti itu tidak bisa jawab. Tidak bisa? Tidak bisa jawab. Mana salafnya? Coba sebutkan siapa dari salaf yang mengajarkan seperti itu. Kan ini ustaz fulan yang ajarkan. Ya kan dia bukan salaf. Ya. Nah, mana salafnya? Itu. Karena kebodohan kita. Karena ketidaktahuan kita. Sehingga kita anggap itu adalah bagian dari salaf, maka kembali yang tadi. As-salafiyah bari'atun minhu. Salafiyah berlepas diri darinya. Naam. Qala rahimallahu taala, ini thimar buahnya. Wal ilmu wal aqlu wasidqu. Menghasilkan ilmu, akal dan kejujuran. Akal di sini bukan berarti orang itu tidak berakal, tidak. Al ilmu, dia mengedepankan ilmu, ya. Seorang salafi dia mengedepankan ilmiah. Kemudian al aqlu ini bukan hanya sekedar apa berakal, tetapi sering orang Arab mengatakan kunu uqala, ya, kunu uqala, jadilah kalian orang-orang yang berakal. Apa orang berakal itu? Secara ini, ya, secara mudah, orang yang berakal dia akan apa? Ketika dia dihadapkan yang satu air comberan, yang satu air susu, dia pilih mana? Nah, air comberan ini dikasih sirup misalkan, jadi merah. Dia tahu ini, pilih mana? Ya tetap aja, yang berakal ini akan mengambil apa? Susu. Ya, tidak akan mengambil air comberan walaupun apa? Sudah dikasih sirup. Nah, ini cara mudahnya. Ya, cara mudahnya. Akalnya tidak tertutup dengan hawa nafsu. Akalnya tidak tertutup dengan ta'asub. Ya. Akalnya tidak tertutup dengan beberapa syubhat. Itu uqala. Ya. Itu uqala. Seorang salafi akan melahirkan, atau seorang yang bermanhaj salaf, seorang yang berdasarkan sumber apa, berpegang teguh dengan sumber Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan pemahaman salaf, dia akan menjadi seorang yang aqil, ya, menjadi seorang yang aqil, tidak buta, ya, tidak buta. Dia akan bersikap ilmiah dan tidak akan menutup mata terhadap kebenaran, ya. Naam. Wasidku, dan jujur, ya, jujur, dia tahu yang benar, ya, dia pilih yang benar. Jujur itu adalah ucapan dan lisan, ucapan dan hati itu sama. Ketika dia mengakui kebenaran, maka lisan pun mengucapkan kebenaran tersebut. Bukan ketika dia mengucapkan di lisannya seperti ini, di hatinya berbeda. Naam. Itu. Wal istimraru wal baqa, dan akan terus, ya, istimrar dan terus menerus ila qiyamis saah, ya. Dia akan kokoh, ya, dan istiqamah di atasnya. Kenapa? Karena itu dia istimdadnya, sumber, ya, cara bermanhajnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salih. Rabi'an, kemudian yang keempat, anna manhaj salafi, bahwasanya manhaj salaf qad jama'a khasa'isa azimatan, bahwasanya manhaj salaf telah menggabungkan beberapa kekhususan yang agung, wa mazaya katsiratan, dan mazaya kelebihan-kelebihan yang banyak. Qala an tujad fi ghairiha minal manahij, itu sedikit sekali ditemukan pada selainnya dari manhaj-manhaj selain manhaj ahlus sunnah. Kadang ada memang di manhaj yang lain juga ada, ya. Karena setiap kelompok ahlul bid'ah, mereka tidak akan sempurna atau tidak akan 100% di atas kebatilan. Ya. Pasti ada di dalamnya itu sekian persen dari kebenaran. Ya. Dari sekian persen ada kebenarannya. Pasti ada. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Bahkan al-millah, bukan hanya ahlul bid'ah, millah agama. Ya. agama Nasrani, agama Yahudi dan seterusnya, itu mesti ada sisi kebaikan atau kebenaran yang ada pada mereka. Maka enggak benar ada manhaj wihdatul adyan, ya, wihdatul adyan untuk menggabungkan seluruh agama, menyatukan seluruh agama karena sama-sama benar. Ada juga ini juga benar, ini juga benar. Semua batil. Naam. Walida fa inna manhaj as-salafi, karena itu atau karena ini bahwasanya sesungguhnya manhaj salafi wal manhajul wahid adalah manhaj satu-satunya alladhi yakulu li ummati lil ummati al-izza wat tamkin, yang siap bertanggung jawab terhadap umat ini untuk mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan kemenangan. Wa yakfulu laha al-am min kulli janibin min janibil hayati tahqiqan li wa'dillahi as-sadiq, yang siap menjamin keamanan bagi dari setiap sisi, ya, dari kehidupan sebagai bentuk, ya, tahqiq itu merealisasikan janji Allah Subhanahu wa taala yang benar. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yaitu orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Keamanan di mana? Keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Wa wa'adahu azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan janji. Wa'adallahu alladziina aamanu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang beriman, minkum di antara kalian, wa 'amilus shalihat, dan yang beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ardh, Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan niscaya Allah akan memenangkan agama mereka. Alladzir tada lahum, yang Allah ridha terhadap mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengganti untuk mereka dari sebelumnya rasa takut menjadi keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, yang mereka beribadah kepadaku dan mereka tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu pun. Qala wa annahu huwal manhajul ladzi yadmanu laha as-sa'adah ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah, bahwasanya manhaj salafi ini merupakan manhaj yang menjamin keselamatan atau menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Biidznillahi, dengan izin Allah, misdaqan liqaulihi ta'ala, sebagai bentuk membenarkan firman Allah ta'ala, man amila salihan min zakarin au unsa, barang siapa yang beramal salih dari laki-laki ataupun perempuan, wahuwa mu'min, sementara dia adalah seorang mu'min, artinya dia benar-benar seorang muwahhid, ya, keimanan dengan benar-benar keimanan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya kami akan menjadikan kehidupannya kehidupan yang baik dan bahagia. Walanajziyannahum ajrahum, sungguh kami akan membalas kepada mereka balasan. Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik balasan, ya, dikarenakan apa yang mereka kerjakan. Wali ajli hadza fa innani usi billati, dikarenakan ini maka aku mewasiatkan dengan beberapa perkara berikut ini. Yang pertama, al amalu ala tawdihil manhajis salafi wa nashrihi bijiddin fi jami'i awsatil ummah. Nasihat yang pertama yang beliau sampaikan adalah hendaklah kita beramal, ya, beramal ala tauhidil manhajis salafi, menjelaskan tentang manhaj salafi. Wa nashrihi, dan menyebarkannya. Bijiddin, dengan sungguh-sungguh. Fi jami'i awsatil ummah, pada seluruh atau di seluruh pertengahan atau di seluruh awsat, yakni di pertengahan umat, yakni maksudnya disebarkan dimanapun kita berada. Bersemangat, karena manhaj salaf itu adalah Islam, ya. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiat yang pertama, supaya kita bersemangat untuk menjelaskan manhaj salaf dimanapun kita berada, di tengah-tengah masyarakat, ya, di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, al-amalu ala nashrihi fi jami'il muassasati at-tarbawiyah, yaitu beramal, mengamalkan dengan menyebarkan pada setiap yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga pendidikan. Wa tadrisi fi jami'i marahilid dirasiyah al-i'dadiyah wal jami'iyah, dan mengajarkannya pada seluruh marhalah, ya, marhalah dirasiyah, ya, marhalah sekolah, baik itu i'dad ataupun jami'ah, ya, yang itu dasar, ya, sekolah-sekolah dasar ataupun sekolah jami'ah, yang ini yaitu universitas. Kemudian yang ketiga, istighlalu wasailul i'lam, yaitu memanfaatkan perantara al-i'lam, yaitu wasailul i'lam itu wasilah-wasilah, apa ya bahasa, alat-alat komunikasi, ya, alat-alat komunikasi, ya, artinya bisa dikatakan memanfaatkan medsos, ya, atau yang semisalnya, ya, atau internet, ya, atau yang semisalnya dimanfaatkan. Itu yang dimaksud dengan wasailu al-i'lam, ya, wasail i'lam. Wasail itu perantara, al-i'lam pengumuman maknanya. Jadi ada alat-alat yang bisa menyebarkan pengumuman. Maka kita manfaatkan seperti itu, hal-hal seperti itu kita manfaatkan. Min maktubatin wa sautiyatin wa maqru'atin, baik itu berupa tulisan ataupun sautiyah, ceramah, wa maqru'atin ataupun bacaan. Ya. Kita manfaatkan adanya teknologi untuk menyebarkan dakwah as-salafiyah. Linashri hada ad-da'wati as-salafi ar-rabbani, untuk menyebarkan manhaj salafi yang rabbani ini. Al-amalu ala jam, kemudian yang ketiganya, keempatnya, al-amalu ala jam'i kalimat, ala jam'i kalimati tullabil ilm wad-du'ati wa wihdatihim ala hadal manhaj salafi, yaitu beramal, berusaha untuk jam'ul kalimah, ya, jam'ul kalimah, menggabungkan kalimat, dengan kata lain untuk bersatu, mempersatukan thullabul ilm dan para duat, para dai, menyatukan mereka di atas manhaj salaf. Yang tentunya persatuan di sini bukan persatuan seperti persatuan Ikhwanul Muslimin, ya, yang mereka bersatu dengan berbagai macam pemikiran, yang mereka mengatakan apa, kita berjalan fi ma tafaqna, ya, dalam perkara yang kita sepakat, ya, wa'tadarna, dan kita memaklumi, memaafkan, fi makhtalafna, yang kita ini berselisih. Ini perkataan mereka ini penuh jebakan, ya. Fi makhtalafna ini seolah-olah apa, perkara yang itu khilaf sudah tidak usah dibahas, ya. Sebagaimana para ulama dahulu, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagainya, mereka berbeda pendapat dalam permasalahan fikih. Ini jebakan. Tapi mereka maunya apa? Walaupun berbeda manhaj, yang satu sufi, yang satu takfiri, yang satu ini, enggak apa-apa, bersatu. Ini persatuan ala Ikhwanul Muslimin. Bukan itu yang dimaksud, ya. Tetapi kita bersatu apa? sebagaimana disebutkan dalam ayat wa'tasimu bihablillah, ya, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah. Alladzi jama'allahu lal umma 'alaihi, yang Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan umat di atasnya. Wa allafa baina qulubihim 'alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati mereka di atasnya. Di atas apa? Di atas hablullah, di atas tali Allah. Kemudian nasrul mu'allafat allati ta'ni bi tawdihi manhaj as-salaf wa khasatan kutub as-salaf ashab wa khasatan kutub ashab kutub as-salaf ashabul qurunil ula. Nah, menyebarkan ya tulisan-tulisan yang tulisan tersebut menjelaskan tentang manhaj salaf, lebih khusus lagi adalah kutub-kutub atau kitab-kitab salaf yang penulisnya itu berada di kurun yang pertama, ya, berada di kurun yang pertama, yakni di generasi pertama. Kemudian nasyrul ilmi asy-syar'i, semangat menyebarkan ilmu syar'i. Apa yang kita ketahui dari ilmu syar'i, kita semangat menyampaikannya kepada orang lain. Karena tadi kita sudah dibekali bahwasanya manhaj salaf ini adalah manhaj rabbani, ya. Manhaj perpanjangan dari dakwahnya para nabi dan rasul, dan bahkan ini merupakan Islam itu sendiri. Naam. Menyebarkan ilmu syar'i wal amal ala ijadi ulama'i rabbaniin, dan berusaha masing-masing kita ini berusaha untuk mengadakan, ya, ulama rabbani. Ini bahasanya ringkas, tetapi maksudnya sangat luas. Maksudnya apa? Maksudnya masing-masing dari kita bersemangat untuk mendidik putra-putri kita menjadi ulama. Ya. Beliau mengatakan wal amal ala ijadi ulama'i rabbaniyin. Ya. Beramal maksudnya berusaha untuk mengadakan seorang ulama. Bagaimana caranya? Ya tadi, dengan adanya pendidikan, ya. Pendidikan, mendidik anak-anak kita di atas manhaj salaf, dengan belajar hadis atau belajar Al-Quran dan hadis, belajar akidah salaf dan seterusnya, ya, di pondokan, di pondok salaf. Semangat untuk hal tersebut, ya. Dan ini tentunya berkaitan dengan tarbiyah, ya, berkaitan dengan tarbiyah. Dan tentunya tarbiyah ini bukanlah setahun dua tahun, ya, tiga tahun empat tahun, tidak. Kesabarannya ini butuh bertahun-tahun, ya, kesabarannya butuh bertahun-tahun. Dan ini harus disiapkan oleh seorang orang tua, ya, ketika dia mendidik, mentarbiyah anak-anaknya supaya mereka menjadi ulama, ya, supaya mereka menjadi ulama. Yahfadullahu bihimuddin, yang Allah Subhanahu wa taala menjaga, ya, disebabkan mereka yaitu para ulama agama ini. Wa yansyuru bihimus sunnah, dan menyebar disebabkan mereka as-sunnah, ya, disebabkan para ulama as-sunnah. Qala rahimallahu taala wa hada akhirul mataf fi hadhihi ar-risalah, dan ini merupakan akhir penjelasan di risalah ini. Sa'ilan Allah azza wa jalla, yang aku meminta kepada Allah azza wa jalla, ayyan fa'a biha, supaya bermanfaat, menjadikannya bermanfaat, wa ay yusabbitana ala sunnah, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kami, mengokohkan kami di atas sunnah. Wa ma kana alaihi salaful ummah, dan apa-apa yang di atasnya salaful ummah ini. Wa yarzuqana al-ilman nafi, dan supaya Allah Subhanahu wa taala, atau dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kami al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat, wal amal as-salih, dan amal salih. Wa yaj'alana hudatan muhtadin, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kami hudatan muhtadin, yang memberikan petunjuk ya kepada orang lain, memberikan arahan kepada orang lain, ghairi dhalin wala mudhillin, tidak tersesat dan tidak menyesatkan orang lain. Ini sangat penting sekali doa yang masya Allah bagus sekali. Berdoa supaya tidak jadi orang yang sesat dan tidak menyesatkan orang lain. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Katabahu Asy-Syaikh Abdullah bin Shalfiq Al-Qasimi Ad-Dufairi. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan kitab Haqiqah Al-Manhaj As-Salafi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap di atas manhaj yang agung ini dan bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Insyaallah untuk kedepannya, untuk ganti kitab ini, kita akan membahas ahkam fikih, yakni berkaitan dengan ahkamuz zakah, ya, berkaitan dengan ahkam zakat, sehingga pembahasan fikih dua kali, yang hari enam malam apa Selasa ya, malam Selasa itu pembahasan tentang muamalat dan malam Rabunya pembahasan tentang zakat. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.